Assalamualaikum warahmatullahi jarod dua belah duh jumala jarod sipio dia tu hule malu lake apa kaum dumna sabok kisah duduk abaga desa larika yo masa komplit gaceh mutua abiro dara urung tan desa timungan barat lampu apa malam nguro urung sengkalam dada dikirim tentra jai misrupa pasukan gagah dari Indonesia kamu di Aceh namu tuang pegah demakut lupa ruangan muda tamtum subude tamtum subude wahai rekan dalam rimba kadang hai rekan berdolam desa kagu pelung hurung selamat nyawang agam ngan hidang diklimu berang dan gerakan karusabe sampo muake tsunami raya tsunami di Aceh tahun 2000 pandum disukut ubena daya nanggro pidame hanale karu menan kutungku diko senjata bure di Aceh yang bro tan le tinggai mo hate yang gerget saja Cino di Aceh hanale karu rumah hai tungku menteng mudawa Cino mudawa sabe ku dodro wahe ado merupa tata Dile baroje Dile baroje Naso pekaco sampoe ado datem gulam senjata de malawitnyo sabe kedro-dro rakyat lam nanggro mublek-blek mata hai lom fikir wahai rakan tinggai ke mantem nyawang lam dada eh nan ke mantem yang jid lon pegah kanom pegah gundah hati yang muda tajak ke laju tak do langkah udek berkah sabe cedarah